Kaulah kekuatan dan melindungiku selama masih ada dirimu, Ayah. Kini engkau telah pergi meninggalkanku, Ayah. Selamat jalan, ku doakan untukmu. Tenang di sana, di istana surga. Semoga saja ayah berdua bersama ibu yang dan melindungiku selama masih ada dirimu, Ayah. Peluk hangatmu tak pernah ku lupa, dan semua yang kau ajarkan padaku